terima kasih. Saya ini ya, kok ya terus pikir saya ndak enak sama sekali. Saben malam terus bermimpi, mimpi-mimpi yang ndak enak. Kemarin mimpi dicium kambing, terus bagaimana ya? Kayak gelisah selalu saya ini. Padahal kalau soal harta benda saya ini daripada tonggok kanan dalam, tonggok kanan kiri ini sudah cukup lumayan lah, sehari-hari nggak sampai kekurangan. Padahal saya ini menjanda mulai zaman Majapahit sampai zaman seperti ini saya nggak ada yang mau meminang saya kek, mau mengawin sawah saya kek, mau memacari saya kek, atau tekek kek. Jengkel saya ini. Padahal suami saya dulu itu paling sayang sama saya. Mati ya enggak memberitahu lebih dahulu. Tahu-tahu moro mati gitu saja. Ngkelilipan lho kok bisa mati gitu loh. Dia duduk di bawah pohon kelapa, kelilipan kelapa matanya. Sangat jengkel, karu-karuan. Sumiati ini tadi pergi sekolah apa kemana kan gitu. Saya padahal masak sendiri, babu tidak punya. Ini pembantu, ini sudah bangun apa belum ini Suroto ini tadi. Toh, ya, sini dong. Ada apa? Ada anjing. Anjingnya di mana? Yang tak panggil itu ya mesti ada perlu, kok tak tanya ada apa. Katanya pelayan itu suruh kerja. Harus bekerja. Lah iya, saya kerja dipanggil. Nah sudah seselai. Seselai. Ini loh, saya enggak ngomong itu, enggak bisa ngomong selesai itu enggak. Nah, itu. Loh iya ya. Bisa gitu kok. Sudah selesai kamu bekerja? Sudah. Semua tadi sudah saya selesaikan. Semua kebun-kebun itu tadi? Wah, sudah saya bersihkan. Bersih bagus kalau begitu ya. Jadi pohon-pohon yang kering, daun-daun yang kering itu harus dibersihkan. Wah, ya. Tidak yang kering aja. Yang masih subur saya bersihkan semua. Saya jeboli. Wah, saya idek-idek. Wah, saya tendangi. Kamu ini gila apa tidak? Loh, pokoknya bersih lah. Yang saya suruh bersihkan itu bukan yang hijau apa tuh bunga-bunganya, tapi yang kering-kering itu toh. Tadi tidak ada keringnya kok nyuruhnya. Jadi kalau tidak ada keringnya, ya itu tadi kan gini, iya. Perintah saya sebagai pelayan yang patuh, iya, dengan perintahnya majikan. Itu kalau Bu Mariam tadi perintah toh, sudah bangun, sudah, ayo langsung bersihkan itu kebun belakang itu. Nah, kebun bunga itu sok bersihkan. Wah, akar-akarnya juga sudah nggak ada. Bagus, bersih ya. Tanahnya rata, satu tumbuh-tumbuhan pun tidak ada. Nah, ini tinggal pohon mangga yang besar itu saya tidak bisa memotong itu, negornya tidak bisa. Kamu itu gila kamu itu ya? Ya? Kalau begitu saya potong bayaranmu nanti. Eh? Saya potong bayaranmu. Yang bulan dulu dipotong belum kena, sekarang dipotong lagi. Nah ini kan saat kamu sudah melanggar membersihkan kebun-kebun. Uang suruh membersihkan, dibersihkan kok gitu, perintah-perintah sendiri, motong-motong sendiri. Saya itu kerja jadi pelayan, tiap bulan enggak digaji, dipotongi terus. Saya itu pelayan gajian uang apa gajian potongan? Jangan soal itu udah. Ini persoalan nanti saya soalnya mau pergi. Kenapa? Sekarang saya lihat gelisah amat itu. Kadang-kadang kalau saya lihat dari belakang itu majikan saya, wah Bu Mariam itu gimana punya anak cantik, dia janda kaya, kok sering bicara sendirian, apa itu latihan gila, apa gimana, gitu loh. Kalau gila, aku akan mukuli kepalamu ya. Saya ini sudah beberapa hari ini memikirkan anak saya, kan gitu toh. Kenapa? Kena beling gitu. Kok kena beling? Yang saya maksud dia itu sudah dewasa. Oh. Mestinya orang kalau sudah dewasa itu kan sudah mengendaki rumah tangga. Harus ada calon jodohnya. Kan begitu. Nah itu apa sah? Apalagi yang dipikirkan? Itu kan sudah umum itu, anak muda gadis cantik seperti Jeng Sumiati. Wah. Itu sudah waktunya. Pokoknya kalau ada tamu nanti datang di sini, maupun Sumiati kalau pacaran dengan pemuda-pemudi sini, tidak akan saya perbolehkan, Dok. Oh, tidak boleh? Tidak boleh. Lah, maunya? Maunya nanti kalau dia menurut saya jodohkan sama orang asing. Kalau ada orang asing yang mau, harus mau, Dok. Kamu harus berusaha membantu saya. Loh, berusaha mencarikan orang asing. Mencarikan ya enggak bisa dong. Orang itu gini loh. Bagaimana? Punya anak jangan ditekan. Seperti Jeng Sumiati itu anaknya satu-satunya anak wanita yang cantik masih gadis. Itu mestinya Bu Mariam punya angan-angan begini. Waduh, anakku ya kapan-kapan punya calon jodoh. Kalau bisa calon jodoh yang punya pekerjaan yang gajinya besar, punya kedudukan yang tinggi. Nah, kalau memang tidak bisa, ya di bawahnya mamanya dapat jodoh supir taksi. Pokok sama-sama cintanya enggak apa-apa. Mamanya enggak bisa sampai supir taksi, supir helica umpamanya. Pokok sama-sama cintanya enggak apa-apa toh. Umpamanya supir helica enggak bisa. Yeah. Sama-sama dapat pelayan umpamanya. Umpamanya sama-sama cintanya ya enggak apa toh. Enggak punya apa-apa. Calon suami pelayan. Gitu, umpamanya pelayannya ya. Bukan pelayan jauh. Pelayan kamu itu ya. Agak ya. Kesenengan ya. Iya. Kamu dapat anak saya ya. Iya. Anak saya cantik, kamu seperti mercon bantingan gitu. Seenakmu toh. Terima kasih atas mercon bantingamu. Gedhen rumongso, kamu saya manja-manja terus ora karu-karuan. Saya ini yang saya kehendak itu bukan orang-orang sini toh, yang penting nanti dapat orang luar negeri. Soalnya saya ini sudah siang mau pergi, kamu di rumah ya. Pergi kemana? Mau golep. Wow, golep. Naik apa? Naik sapi. Mobil. Lah ya mobil yang mana? Di depan mobil saya Bel Gedes itu kan. Bel Gedes itu mobil mana? Kamu itu enggak ngerti, mobil Bel Gedes itu ada tanda kayak bintang 3 itu. Kan Bel Gedes itu. Kemarin itu Bel Gedesnya saya keluarkan enggak mau. Apa? Toh saya enggak mau naik itu gitu. Saya coba itu keluarkan truk saya saja gitu. Oh. Naik truk. Nah, itu kan kesenangan saya, kegemaran saya. Ya. Dia jadi pergi. Kalau ada pemuda nanti tidak boleh kesini, apalagi ya. Nyari Sumiati. Itu tolak saja. Oh. Kalau orang luar negeri boleh masuk, ya. Iya. Ya. Pergi ya. Loh, toh. Loh, wah kamu. Toh. Kamu, waduh, toh. Kamu di mana sekarang? Waduh, saya dari desa langsung bekerja di tangga sebelah itu loh. Loh lah, kok nggak tahu loh saya. Makanya saya dengar kalau kamu bekerja di sini, saya perlu datang ke sini, perlu menjumpai kamu. Kalau kamu pulang, saya titip-titip kabar lah nanti. Oh, kamu sudah lama bekerja di situ? Baru 3 bulan toh. Jadi pelayan? Iya, pelayan juga. Oh. Kamu jadi apa di sini? Wah, saya kepalanya pelayan. Kepalanya pelayan, kamu pelayan, saya kepalanya pelayan. Jadi kamu masih di bawah saya gitu loh. Lah, kamu, waduh. Sekarang gimana keadaan di rumah? Apa anu keluargamu sudah meninggal semua? Loh. Wah, kamu ini bagian pengancaman ya. Loh, kalau belum meninggal kapan matinya keluargamu? Ya jangan begitu. Tanya iya. Bagaimana keluargamu selamat kan begitu kok matinya ditanyakan dulu. Loh, barangkali lah siapa tahu umpamanya keluargamu enggak bisa mati sampai besok beratus-ratus tahun. Apa enggak susah kamu? Apa keluarga saya keturunan ular melungsungi ya? Kok enggak mati? Tang, kamu gini ya, kebetulan ini tadi. Aduh, jeraganmu kaya toh ya? Wah, kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Kaya itu ya kaya harta benda, segala punya. Waduh. Ya? Apa itu mobil berapa? Mobilnya saja 7. Waduh, kaya betul. Wah, 7, yang 6 tidak ada bannya. Nganggur itu di belakang sampai ditempati kambing. Itu 7, lalu tanahnya di sini hanya 2 tanah, 2 petak tanah, rumah 2 yang di sini. Yang di sana tanahnya di tepi gunung itu, tanah longsor. Di gunung ya, itu. Bukan milik jeraganmu kalau itu. Miliknya siapa? Miliknya pemerintah. punya sembarang belakang itu ayam. Ada berapa? 60. Ayam 60. Waduh. Anjing herder 16. Kamu? Berapa? Herder 16. Minta 3 toh. Buat apa? Buat gigit telinga saya. Kok sampai anjing-anjing kamu tunjukkan itu loh. Ini ya, anjing herder enggak bisa gigit. Dia sudah tua semua. Tidak punya gigi. Kalau gigit enggak bisa. Kamu datang gitu dimut nanti. Apa ini dikira permen kepala saya itu dimut? Kamu enggak ada perlunya toh. Sudah, sana kerjamu sudah beres. Sudah beres, cuma kan ngomong-ngomong. Kalau iya, kamu ada perlu apa, nanti kamu titip dengan saya pakai keluargamu. Gitu loh toh, kan enak. Nah, kebenaran, ini begini ya. Iya. Saya ini sebetulnya beberapa hari jengkel sama juratan saya, majikan saya itu. Soalnya apa? Dia kan janda, kaya, punya anak satu, masih gadis. Lah, itu tiap punya pacar diputuskan. Tiap anak ada anak laki-laki ke sini, pemuda, gua ganteng, nyari sumiati, tidak boleh. Saya itu tiap hari tugasnya apa kalau ditinggal pergi? Apa tugasmu? Mengusir anak muda-muda itu. Wah, bagian pengusiran kamu ya. Untung loh kamu datang masih muda tapi berbau pelayan kau ya. Umpama tidak kamu, wah saya usir kamu. Jangan, wong saya temanmu kok diusir. Nah, iya. Dia itu cita-citanya pernah bilang sama saya. Itu bilang gini, wah saya kalau anak saya dikawin sama orang sembarangan enggak boleh deh. Kalau enggak orang yang tinggi gitu. Tinggi berapa meter? Eh? Berapa tinggi meter? Tinggi 24.000 kaki. Itu kamu anggap pesawat terbang ya? Katanya dikawin orang yang tinggi. Orang tinggi itu maksudnya punya kedudukan, punya titel insinyur atau sarjana. Wes sarjananya sarjana tetek bengek lah. Ada jabatan. Apa ada ya sekolah sarjana tetek bengek? Enggak ada ya. Wong kamu sendiri yang ngomong kok. Lah iya kalau ada barangkali kan termasuk aneh. Tetek bengek kok di sarjanai le. Lah itu gini, ya. Malah kalau saya kalau bisa malah punya menantu orang asing gitu. Nah, ini kebenaran ya. Iya. Kamu umpama saya minta tolong karena saya itu jengkel sudah tiap hari bertengkar sama pemuda kok. Lah, kamu minta tolong apa dengan saya? Kamu saya jadikan orang asing. Kalau orang asing enggak bisa, orang aring bisa saya. Orang asing itu bagaimana tuh caranya? Orang asing itu ya. Iya. Kepalanya itu ya. Itu dioncei ya kepalanya. Terus ini punggungnya itu dinyos sama besi yang dibakar itu orang. Wah, ini goblok loh kamu itu. Orang asing itu orang yang sudah asing gitu loh, goblok. Padahal saya tidak asing. Asing itu luar negeri. Oh, bisa kalau begitu bisa. Jadi, nanti kalau saya jadi orang asing terus, jadi orang asing gini, mari kita atur. Nah, dia kan janda kaya. Iya. Kita atur, kamu saya katakan orang asing yang sedang tugas di sini di proyek atau gimana lah gitu. Oh, iya. Nah, terus kamu senang sama anaknya, wah situ senang. Wah, iya. Nanti kalau senang kamu berada di sini ya. Iya. Pinjam uang, pinjam tetek bengek gitu. Iya. Nanti kalau saya dapat kiriman dari luar negeri saya ganti. Iya. Kalau sudah kumpul, iya. Jangan nyengenges kamu. Kok belum ngerti maksud saya kok iya. Pak pelindung buatmu. Saya ya, dapat anaknya. Ya gitu. Iya. Nanti kalau sudah ngumpul ya, ya, uangmu itu nah, dibawa lari dibagi sama saya. Ya. Saya kalau biasanya ya, paling bisa aja jadi orang Inggris toh. Orang Inggris? Iya. Orang Inggris kalau kamu enggak punya kuncinya ya. Kunci kalau Inggris. Kunci enggak punya, obeng punya dua. Inggris itu kan kunci Inggris loh, itu kan berarti kuncinya Inggris. Saya bukan kunci, iya, jadi orang asing tapi dari Inggris. Bahasa Inggris ngerti kamu? Wah, oh, bisa. Oh, bahasa Inggris? Sedikit-sedikit bisa kalau bahasa Inggris, betul. Bahasa Inggris. Iya. Wah. Jadi sedikit-sedikit bisa ya? Oh, kalau bahasa Inggris sedikit-sedikit bisa. Kalau anu, apa itu punggung ini? Oh. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Punggung itu bahasa Inggrisnya back. Oh. Ada nyantronya back. Iya. Back. Iya. Back. Iya. Kalau punggung back. Kalau sekarang anu, apa itu kotak? Bok. Kalau punggung tadi back. Kalau kotak bok. Waduh pinter. Iya. Kalau buku book. Wah. Back book book. Iya. Kalau buku apa tadi? Book. Kalau buku jatuh book gitu book. Itu Inggris apa ada gedebuknya itu? Iya kan betul, buku kan book. Book. ditaruh, buk ditaruh. Jadi kalau jatuh, buk, gedebuk. Oh, diambil bunyinya. Kena tanah kan gedebuk gitu. Jadi buk, gedebuk. Ini Inggris sambil bunyi-bunyian ya. Iya. Kalau kucing. Oh, kucing cat. Oh. Cat. Kalau hitam. Hitam black. Oh, kalau mati dead. Waduh. Kalau kucing hitam mati black dead. Apa? Black dead. Iya. Yeah. Kalau kucing hitam mati black dead. Iya. Yeah. Kalau kucing hitam diuntir lehernya terus mati black dead. Yeah. Gimana? Lah ya black dead. Oh, kucing hitam itu black-headed. Kucing hitam mati black-headed, diuntir diet. Ini diambil dietnya, nguntirnya. Lah iya kan betul. Kalau kucing hitam mati diuntir black-headed diet ya. Iya. Kalau kucing hitam mati nubruk tumpuan kaleng. Black-headed krompiang. Itu Inggris apa ada krompiangnya itu? Inggris kok krompiangan. Wah, apa? Gini aja, ya. Kamu sebetulnya ngerti banyak nggak? Sedikit, hanya sedikit. Oh, sedikit saja, karena waktu pelajaran-pelajaran Inggris yang penting, saya nggak masuk. Loh, lah kok banyak yang nggak masuk kamu? Ya, karena saya tidur. Oh, sekolah kalah sama tidur ya. Nah, gini ya, ya. Nanti gampang. Inggris tetek mengelah, sudah kamu bahasa apa saja. Ya. Dihawur aja. Ya. Paling-paling dia nggak ngerti, nggak? Ya. Alah, saya tahu asalnya. Itu bukan asli orang sini. Dia kan aslinya dari desa, anaknya orang... jual es itu loh. Oh, es batu. Oh iya. Dia itu bapaknya jual es batu, ibunya jual daun sirih. Namanya di sini kan namanya Dora ibunya. Oh, iya. Kalau di rumah siapa? Siapa toh? Ngadiem. Oh. Anaknya Pak Garimun itu. Oh. Jadi nanti kalau kesini saya pakaian ya, apa toh? Kamu sekarang pergi aja ya, usaha. Siapa tahu ini harus anu lo, kita berani korban. Iya. Kamu beli aja ya. Iya. Beli rambut itu, rambut palsu. Iya. Wig apa-apa itu yang coklat seperti orang Inggris. Iya. Nanti beli jas ya. Iya. Oh ya, beli yang di loaan aja, yang murah-murah gitu loh. Iya. Nah, nanti urunan gitu ya. Iya betul ya. Ya. Nanti saya datang ke sini iya. Melamar sama si Miati. Iya. Ya begitu ya. Iya. Ya, tadi jatuh. Iya. Jangan lupa lo. Tidak. Sum. Permisi. Sumiati ada? Siapa? Sumiati. Saudara siapa? Loh, saya kan pacarnya Sumiati. Kenapa? Mencari Sumiati. Sumiati? Iya. Sumiati ada, tapi tidak ada. Bagaimana? Sumiati ada, tapi tidak ada. Oh ya, tidak mungkin kalau ada ya mesti ada, kalau tidak ada mesti tidak ada. Tidak, itu memang harus begitu, ya ada ya tidak ada kok. Itu ambil hukum dari mana bisa gitu? Itu ambil dari hukum boiler. Enggak, saya ngomong serius nih, saya tanya Sumiati ada enggak? Sumiati ada, itu maksudnya rumahnya sini, pasti ada. Iya. Lah tidak ada, dia sedang pergi. Bisa pergi? Pergi enggak bisa, kenapa punya kaki? Loh, maksudnya itu kan sopirnya tidak ada. Siapa yang mengantarkan kan? Jangan gitu. Begitu, kata-katamu termasuk mengacil ya kau. Loh, engkau bicara dengan siapa? Loh, dengan siapa? Saudara siapa? Kan dengan saya. Loh, saya. Loh, kamu saya itu siapa kamu itu? Loh, kamu lupa sama dirimu sendiri. Loh, ini lupa sama namanya loh, orang ini. Wah, Mas, mertamu ke tempat lain saja, Mas. Jangan mertamu di sini, Mas. Saya ini tamu loh. Lah iya. Kawannya juraganmu putri. Loh. Engkau pelayan. Kan engkau kalau menghormati juraganmu putri gimana? Kalau juraganmu putri di atas, engkau di bawah. Kan gitu. Nah, itulah kalau sama juragan saya. Nah, sama kawannya kan juga itu, sama. Itu yang bayar saya. Iya. Lah kamu apa pernah bayar saya? Ya tidak, tapi derajatnya sama juragan. Jangan begitu, sekarang begini. Pokoknya hari ini tidak terima tamu pemuda. Loh, saya ini pemuda tapi kan saya pacarnya. Nah, tidak peduli. Pokoknya tidak peduli, tidak terima tamu pemuda. Harus pergi dari sini. Oh, enggak mau, engkau kan pelayannya. Loh, saya pelayan tapi saya punya kekuasaan penuh di rumah ini. Mau apa? Hah? Apa mau melawan pelayan? Jangan dikira ya, biar saya pelayan tapi saya pandai mempunyai keahlian untuk bela diri. Apa? Judo, kungfu, karate, karambol. Apa minta saya biliar? Lain dong karate, memangnya bisa karate? Loh. Berapa jurus jumlahnya karate itu? Loh, jurusan, kamu minta jurusan mana? Nah, jurusan mana coba yang tahu? Bogor, apa? Hah? Apa jurusan Bandung, Cikampek, Cimahi? Apa jurusan lapangan Banteng? Itu kan bis, katanya karate. Karate segala mau, pokoknya jangan jangan gitu dong. Nanti saya yang dimarahi. Pergi aja. Sebelum saya ketemu sama Sumiati ya, saya enggak. Pergi. Ini perlu loh. Surata? Nah, Sum. Kamu sudah enggak senang ya di sini? Sudah enggak betah kerja di sini? Betah gini kok enggak betah. Betah enggak. Kok berani kurang ajar, enggak sopan sama tamu saya. Syukur. Syukur. Saya nama saya bukan Syukur. Tahu. Surata goblok. Surata, enggak ngomong sama situ. Lah iya, ini saya dikatakan Syukur. Syukur apa? Kalau Syukur itu mbah saya dulu Syukur namanya. Goblok. Wah. Itu teman saya kalau kamu mau tahu. Nah. Temannya? Teman. Tahu enggak? Hanya orang kaya, jangan sembarangan kamu kaya. Ya. Kaya. Orang kaya kok goblok betul. Loh, kok goblok? Waduh, orang kaya makan apa kok sampai goblok? Makan apa? Pukul Sum. Jangan, saya enggak berani mukul orang. Enggak berani. Itu temannya loh. Loh, teman itu. Waduh, teman badannya kurus kayak kurang vitamin. Ini... Kamu enggak boleh kamu kurang ajar, enggak sopan sama tamu saya. Wah, tamunya seperti gitu. Pokoknya sekarang ini pokoknya enggak boleh anak muda. Kok enggak boleh yang nyuruh siapa? Itu Sum, coba. Enggak peduli saya gitu kok. Masa saya diusir, gitu. Sum? Iya, makanya itu ini kurang ajar sekali ini pelayan ini. Enggak, pokoknya pergi mas, kamu mas. Loh, ini masih mengusir saya, Sum? Sebelum saya membabi buta loh ya. Loh, membabi buta? Jangan kurang ajar kamu. Loh, jangan. Atau kamu yang pergi dari sini? Enggak, jangan kurang ajar itu bumbunya apa? Loh, kok bumbunya apa itu apa? Kalau jangan asem, jangan lodeh, itu saya tahu bumbunya. Jangan kurang ajar itu loh. Itu terus yang makan siapa? Yang makan siapa? Kamu kalau kurang ajar pergi kamu dari sini. Loh, pergi saya. Pergi saya apa? Mas, pergi. Kamu pergi enggak, Mas? Loh, yang disuruh gak pergi kamu. Siapa Sum yang disuruh pergi, Sum? Ini. Surata ini. Kayak saya disuruh pergi sama Jeng Sum, nah, ya. Saya nyuruh pergi sama itu gitu loh. Ada apa itu tamu disuruh pergi? Nah, ya. Nanti itu bisa. Itu tamu saya kok. Itu pacar saya. Lantas kalau saya pergi, saya pacaran sama siapa? Ayo. Pacaran sama Mbok Di saya kamu. Enggak mau. Mbok Di saya wajahnya cantik. Apanya kulitnya tapi, sudah apa? Tua. Kulitnya apa? Tua, giginya tinggal dua gitu. Loh. Enak toh makannya tidak banyak. Apa? Makannya apa? Giginya dua, makannya dikit. Enggak mau. Pergi. Pokoknya saya suruh pergi nih pokoknya. Enggak bisa, jangan pergi, Mas. Sini aja. Apa? Ayo. Ini ada apa aja gitu loh. Itu. Ini Surata ini. Maunya ada apa? Ajar, ngusir-ngusir sama tamu saya itu, Bu. Lah mestinya toh sekarang tidak saya perbolehkan kamu menerima pemuda ini. Nah, saya dimarahi sama ini Jeng Sumiati terus itu pemuda itu terus ikut marah-marah. Saya tadi kan ditugaskan sama Bu Maryam. Iya toh. Nah itu dengar kamu. Kamu ini ayo. Kamu harus pergi dari sini. Loh, apa betul-betul tadi Ibu Maryam menugaskan sama itu Surata? Memang saya tugaskan dia. Tidak. Untuk mengusir saya? Untuk siapa saja yang masuk dalam rumah ini. Termasuk saya? Termasuk kamu harus pergi. Kamu pacaran-pacaran sama anak saya itu. Apa maksudnya kamu kok dapat pacar seperti rambutan Aceh? Kamu sok rambutan Aceh ibu nih. Harus pergi kamu harus menurut kehendak ibu Sum. Kok macem-macem kamu. Ayo pergi. Sekarang? Nggak mau pergi? Kasian, Bu. Duh, Sum. Kamu mengenal pemuda aja, cari nama kasian. Loh, namanya bukan kasian. Oh, kasian. Saya ini jawul. Saya kira kasian. Pergi. Ayo, pergi. Ya, saya pergi. Ayo, pergi semua. Mesti pergi saya. Pergi semua. Loh, pergi semua. Kosong rumah ini. Iya. Semua pergi, saya juga ikut pergi. Nah, termasuk ngusir saya juga. Mas? Salam mesraku, Sum. Waduh. Terimalah dengan sepenuh hati, Sum. Sebelum saya pergi meninggalkan dengan kakiku. Rayuan gerbong itu namanya. rayuan kiri. Permisi Sum, sampai berupu. Ayo. Oh ya. Ayo Mas. Dah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Modelnya seperti mujair. Apa? Kamu dihasilkan sama pemuda yang punya dah dan bye bye. Ini tadi begini. Bagaimana tadi? Saya tadi kan diperintahkan sama Bu Mariam, Jensum, jangan gitu. Iya, orang saya enggak tahu kalau ibu nyuruh. Menurut toh sama mami. Loh, mami, dulu katanya mama. Sekarang pindah mami. Kalau pindah pelayan diberitahu, Bu. Wah, ibu sudah enggak usum. Enggak musim. Yang usum mami gitu loh ya. Ibu kok seperti buah-buahan loh usum-usuman. Ini tadi gini sebetulnya ada tamu dari orang dari luar negeri. Terus? Nah, dia mau datang ke sini, mau meminang Sumiati. Tadi kok enggak ditahan supaya tunggu saya toh. Lah ya. Loh ini orangnya. Ini Mister. Ini namanya Mister namanya siapa? Ini Kenz with Con. Namanya siapa? Tuan de Bor. Tuan siapa? Tuan de Bor. Oh, Tuan di Baut. Tuan di Baut. Nah, ini datang ke sini mau meminang Sumiati. Oh, ya terima kasih toh kalau memang usahamu bisa dapat pemuda de Baut ini. Iya. Iya angel ngomongnya. Master the Bow. Oh, Gens, bro. Waduh. Bahasanya kok the gang terus gitu ya. Ada apa isu noto? And ini lamaran and tuan and tadi and dong. Anu and diterima and nanti and jangan sampai and punya and penyakit and cok. Kok saya diterima and dapat and itu anak and Sumiati. Oh, thank you. Thank you Niku. Itu namanya terima kasih. Ibu and saya and tidak pulang and saya and tetap di sini kalau boleh sampai selesai and perkawinan. Bahasa Inggris kok ada tetapnya itu. En nanti, en kalau ini en belum kawin, en kalau sudah di sini dulu, en jadi en teng gitu. Ini bisa. Banyak en-nya kok memang. Terima kasih Tuan Baut. Baut, Bot. Tuan Bor. Tuan Bor. The Bor. The Bor. Oh, the Bor and the the Bor and the Graji. Bor dengan the Bor, en nggak mengerti en the Bor. The Bor and saya sendiri bingung. Ya sudah saya terima deh kalau begitu. Ya ini mau saya bertempat tinggal di sini daripada kos di sana. Tempat tinggal di sini. Saya kembali dulu toh ya. Kemana tuan? Bilang sama en punya rumah di sana ya. Pindah di sini. Iya.